pas sampuk soca tekaraos janten galecok sorangan tekaraos janten marpang lagunan saupami hate tos sarua kunaon urang teu beutus ngalaka najan dipindingan cinta mah tetap nembongan anu mawi mending nembrak sakalian dakanya tos ubuh pikeun henteupna Najan jalan rikim di pindingan cinta mah tetap nembongan. Anu mawi mending nembrak sekalian kakaknya tos bubuk pikun.